Aku sakit bila menatap matamu, sadarku bahwa engkau bukan milikku. Aku sakit bila ku mengagumimu, sadarku kau tak pernah. Panjangku, sadarkan aku dari mimpi tentangmu. Ku salah bila ku berharap padamu. Salahku paksa kau untuk mengagumiku. Aku sakit.